Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu bagi kita penyebutan beberapa contoh dan penyebutan beberapa nama sahabat yang tidak sedikit yang mereka mengalami penyiksaan di dalam mempertahankan iman dan Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, mawqiful musyrikina min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah, kata Syekh, beliau seorang yang memiliki kecerdasan, kehormatan, kewibawaan, disertai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi beliau dengannya dari berbagai macam gangguan-gangguan manusia. Sementara para sahabat, mereka banyak mengalami dan mendapatkan penyiksaan demi penyiksaan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, karena kehormatan dan kewibawaan beliau, di samping dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga beliau dilindungi dan dibela oleh pamannya Abu Talib. Sementara si paman, yakni Abu Talib, adalah tokoh besar yang ditaati dan diagungkan di tengah-tengah Quraisy. Dia tidak diremehkan jaminan keamanan serta jaminan perlindungan yang ia berikan dan tidak dilanggar. Itulah kedudukan besar Abu Talib. Dia termasuk orang tertinggi dari Bani Abdi Manaf. Sementara kaum Quraisy tidak mengetahui tentang dirinya, bahkan masyarakat Arab, kecuali keagungan dan kemuliaan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, maka kaum musyrikin terdesak. Apa sikap yang mesti mereka ambil? Mau disiksa sebagaimana yang lainnya, sulit. Karena Rasulullah dari garis keturunan yang mulia dan terhormat, di samping dengan posisi yang sangat penting yang dimiliki oleh Abu Talib, sehingga mau tidak mau mereka mengambil langkah-langkah damai, mengambil langkah-langkah damai, dan mereka mencari jalan perundingan bersama Abu Talib, meskipun tetap disertai dengan cara-cara keras dan menantang. Tidak murni lunak begitu saja, tetap disertai dengan ancaman-ancaman dan nada-nada yang cukup keras. Kemudian kata beliau, baina Quraisy wa Abi Thalib, antara Quraisy dengan Abu Thalib. Beberapa orang dari tokoh besar Quraisy, mereka pergi menemui Abu Thalib dan menyatakan kepadanya, sesungguhnya anak saudaramu ini telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Dia telah menjelekkan agama kita dan dia telah menganggap dungu akal-akal kita serta menganggap sesat ayah-ayah kita dan nenek moyang kita. Oleh karena itu, engkau wahai Abu Thalib yang mencegahnya dari tindakan dan perilakunya ini, atau engkau biarkan antara kami dengan dia, urusan kami, biar kami yang menyelesaikannya. Karena sesungguhnya pada dasarnya engkau pun sama dengan kami, berbeda dengan Muhammad. Berarti kalau begitu, engkau sajalah yang mencegahnya, urusannya kami serahkan kepadamu. Ini upaya dan proses tawar-menawar, langkah-langkah damai yang masih mereka upayakan terhadap Abu Thalib, bertujuan dalam rangka untuk mencegah dan menghalangi laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Thalib menyatakan kepada mereka ucapan yang halus, yang lembut, dan menolak mereka dengan cara baik-baik. Tidak mau dia, tapi caranya juga baik, lunak. Mereka pun berpaling meninggalkan Abu Thalib. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus berlanjut dalam menjalankan misi dakwahnya, memperlihatkan dan menampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus tidak pernah berhenti mengajak manusia kepadanya. Kemudian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inzaru Quraisy wa tahaddihim li Abi Thalib. Naik, tingkatannya naik sekarang. Peringatan keras mereka kepada Abu Thalib dan tantangan mereka. Kalau tadi masih mengupayakan cara dan langkah-langkah damai, sekarang sudah mulai peringatan keras. Maka Syekh menyatakan, walam tasbir Quraisyun tawilan. Orang-orang Quraisy tidak bisa bersabar dalam waktu yang cukup lama. Ketika mereka masih menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut dalam dakwahnya, mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dan upaya sudah banyak mereka lakukan dari cara-cara sebelumnya tadi, akhirnya mereka pun datang kembali kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, inna laka sinnan. Wahai Abu Thalib, engkau ini orang yang kami tuakan. Wa syarafan, kau punya kemuliaan. Wa manzilatan fina, dan punya kedudukan di tengah-tengah kami. Dan sungguh kami sudah minta kepadamu untuk mencegah anak saudaramu. Tapi ternyata juga engkau tidak mau, tidak mencegahnya, tidak menghalanginya. Maka kami demi Allah, kami tidak bisa bersabar atas semua ini. dari caci makian dia kepada Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana dia menganggap bodoh akal-akal kami, mencela sesembahan-sesembahan kami. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau. Sampai nanti akan terlihat siapa dari dua kelompok ini akan binasa. Kami ataukah kalian? Ini mulai ancamannya keras. Akhirnya barakallahu fikum, tantangan itu terasa berat bagi jiwa Abu Talib. Peringatan tersebut terasa berat rasanya. Maka ia pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda Rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaihi apa yang mereka ucapkan tadi. Maka Abu Talib menyatakan kepada Rasulullah, aku mengkhawatirkan diriku dan engkau wahai Muhammad. Oleh karena itu jangan engkau bebani aku dengan suatu perkara yang aku tidak sanggup untuk memikulnya. Ini sudah semakin berat rasanya bagi Abu Talib. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelemahan tersebut, ini sudah mulai melemah dia. Karena sudah semakin kuat penekanan-penekanan yang datang dari Quraisy. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ammi wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, takkan pernah mungkin. Naam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dan menolong agama ini atau aku mati karenanya, aku binasa. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Namun ungkapan tadi yang menyatakan wallahi, demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dikatakan Al-Imamul Albani rahimahullahu ta'ala bahwa lafaz-lafaz tersebut atau kalimat-kalimat tersebut laisa lahu isnadun sabit. Tidak ada sanad yang kuat atas ungkapan tersebut. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah meletakkannya dan memasukkannya dalam silsilah ahadits ad-dha'ifah. Disebutkan dalam kategori hadis-hadis yang lemah. Akhirnya barakallahu fikum, Abu Talib merasa terenyuh dan menjadi kuat kembali. Sehingga dia pun menyatakan, kalau begitu teruslah berjalan, berlanjut wahai anak saudaraku, ucapkan dan sampaikan apa yang ingin kau sampaikan, dan demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau kepada siapapun, aku akan tetap berada dalam pembelaan terhadapmu. Kemudian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iktirah gharib min Quraisy, usulan aneh dari Quraisy, dan bantahan cerdas dari Abu Talib. Bantahan cerdas dari Abu Talib. Orang-orang Quraisy melihat bahwa ternyata peringatan keras mereka tidak membuahkan hasil. Sudah keras peringatannya, tapi tidak membuahkan hasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja terus berlanjut dalam tugasnya. Sementara juga Abu Talib terus menolong dan membantunya. Maka ini berarti menunjukkan mereka sudah siap untuk berpisah dan bermusuhan. Sudah siap berpisah dan bermusuhan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, beberapa waktu mereka terus berfikir dan bermusyawarah, mencari jalan dan solusi apa yang kira-kira harus mereka tempuh demi tujuan agar Muhammad ini berhenti dari dakwahnya. Hingga mereka pun sampai kepada usulan yang cukup aneh, di mana mereka datang kepada Abu Talib. Bersama mereka ada Ammarah bin Al-Walid, Sayyidu Syababihim. Ammarah bin Al-Walid ini adalah tokoh anak-anak muda mereka. Dia pemuda terbaik dan paling tampan di kalangan Quraisy. Ammarah bin Al-Walid. Maka mereka menyatakan, wahai Abu Talib, khudh hadzal fata, ambil pemuda ini, kami serahkan untukmu akalnya, tenaganya, engkau jadikan dia anak, ambil saja dia, kemudian engkau serahkan kepada kami anak saudaramu, minta tukaran. Ini anak yang paling ganteng, paling tampan, paling baik dari anak-anak muda mereka, ambil buat kamu akalnya, tenaganya, semua engkau angkat dia menjadi anak. Dan anak saudaramu serahkan kepada kami, yang dia telah menyelisihi agama kami dan agama ayah-ayahmu. Dan dia telah memecah belah persatuan kaummu. Dia telah menganggap bodoh akal-akal mereka. Serahkan dia kepada kami agar kami membunuhnya. Naam. Ini cuma tukar 1:1. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Abu Talib menyatakan, wallahi labi'sa ma tasumunani, betapa buruknya tawaran kalian kepada aku. Naam. Kalian berikan kepadaku anak kalian agar aku beri ia makan, suruh dirawat, lalu aku berikan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh. Aneh tidak? Aneh sekali. Hadza wallahi ma la yakunu abada. Tidak mungkin selama-lamanya. Anaknya mau dikasihkan ke mereka untuk dipenggal lehernya. Anak mereka dikasih, suruh dirawat, dipelihara, kasih makan. Ini gila namanya. Saking sumpeknya pikiran mereka untuk mencari cara bagaimana bisa mencegah, menghalangi Rasulullah berhenti dari dakwahnya. Cara-cara lembut sudah, cara kasar juga iya, sampai berpikir keras bagaimana caranya. Hingga memunculkan yang dikatakan ihtirah gharib. Naam. Tawaran yang sangat aneh. Usulan yang sangat menyebalkan tentunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemudian fase berikutnya, Syekh menyebutkan i'tida'at ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan-tindakan fisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh menyatakan, walamma fashalat Quraisyun wa ya'isu. Tatkala orang Quraisy gagal dan mereka sudah berputus asa, dan mereka melihat bahwa peringatan, tantangan, tawaran sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka, mereka pun kemudian memulai melakukan tindakan-tindakan fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun semakin menambah tingkat naam penyiksaan mereka kepada kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasulullah yang beliau seorang yang sangat dimuliakan dan dihormati serta disegani, maka yang kemudian bertindak untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh-tokoh besar dan pemuka-pemuka Quraisy. Dan tidak akan berani orang-orang bawahan dan keumuman Quraisy sebagaimana yang mereka lakukan kepada para sahabat yang lainnya. Beberapa orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga beliau sendiri adalah Abu Lahab. Ini di tingkat keluarga yang memang Abu Lahab adalah tokoh besar Quraisy. 6. Wal Hakam bin Abil As ibni Umayyah serta Uqbah bin Abi Mu'id atau Mu'aid wa Adi bin Hamra As-Saqafi dan Ibnu Al-Asda Al-Huzali wa kanu jiranuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tetangga-tetangga dekat Rasul. Tetangganya sendiri. Sebagian mereka ini melemparkan potongan rahim kambing di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan salat. Naam. Terkadang pula mereka meletakkannya, potongan rahim kambing tadi, dalam periuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah disiapkan untuk masak. Sehingga ketika mereka meletakkan, tentunya dengan cara sembunyi-sembunyi, kadang Rasulullah tidak tahu, tiba-tiba dibuka, loh kok isinya lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkannya dengan membawa kayu atau ranting. Maka beliau berdiri di depan pintunya dan menyatakan, "Ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadza?" Berdiri Nabi. "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa ini?" Naam. Thumma yulqihi fi at-tariq, dan beliau lempar di jalan. Rahim kambing. Ini tetangga macam apa ini? Wahai Bani Abdi Manaf. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain adalah Umayyah bin Khalaf. Ketika atau tatkala dia melihat Nabi, maka dia mengumpat dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula saudaranya Ubay ibn Khalaf. Saudaranya Umayyah bin Khalaf. Ini mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Wahai Muhammad, aku punya kuda dari kuda pilihan yang setiap hari aku beri biji-bijian, maka aku akan membunuhmu dengan kuda pilihan tersebut." Oleh karena itu, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas ucapan dia, "Bal ana aqtuluka insyaallah." Bahkan akulah yang nanti akan membunuhmu, insyaAllah. Wa qad qatalahu yawma Uhud. Dan sungguh Nabi SAW benar-benar membunuhnya pada perang Uhud. Kemudian datanglah satu hari Ubay bin Khalaf dengan membawa tulang yang remuk. Kemudian ia hancurkan dan ia tiupkan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Uqbah bin Abi Mu'aid ini duduk mendengarkan petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi sampai kabar tersebut kepada Ubay ibn Khalaf, dan dia adalah temannya. Akhirnya dia pun mencercanya dan meminta Uqbah bin Abi Mu'aid untuk meludah pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun melakukannya. Ini tindakan sudah pada tindakan-tindakan fisik. Nah, dia datang duduk di dekat Nabi kemudian diludah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Lahab sendiri, kata Syekh, maka sungguh dia memang benar-benar memusuhi, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam min awwal yaumin dhahara fihi ad-da'watu ila Allah. Di hari pertama, sejak awal-awal munculnya dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling keras tingkat permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ia memiliki ikatan pernikahan dua orang anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dua putra dari Abu Lahab. Naam. Menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Lantas kemudian Abu Lahab menyatakan kepada keduanya, kepada anaknya, ra'si min ra'sikuma haramun. Kepalaku ini dan kepala kalian berdua haram jika kalian tidak menceraikan dua putri Muhammad. Naam. Sebagaimana juga istrinya menyatakan, ceraikan mereka berdua karena sesungguhnya keduanya telah keluar dari agama kita. Maka kedua anak tersebut menceraikan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat zaujatuhu hadhihi, istrinya, istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil Arwa bintu Harb. Ummu Jamil Arwa bintu Harb adalah seorang yang juga luar biasa tingkat permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Wanita tersebut terkadang dia datang membawa dahan yang berduri kemudian ditebarkan di jalan Naam yang akan dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pada malam hari. Malam hari disebarkan di jalan-jalan yang biasa dilewati Nabi alaihi salatu wassalam, ranting-ranting berduri. Naam. Hingga melukai Rasulullah dan para sahabatnya. Wasami'at binuzul, dan wanita ini pun mendengarkan turunnya ayat, tabbat yada abi lahabi watab. Naam. ia mendengarkan tentang turunnya ayat tersebut. Maka ia pun datang dalam keadaan di tangannya ada batu, yakni segenggam penuh batu. Naam. Lalu ia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di sisi Ka'bah. Marah besar dia ini ketika ayat tersebut turun dan dia mendengar ayat itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab", hingga akhir surah. Surah Al-Masad. Naam. Istrinya juga disebutkan di situ. Maka kemudian ia datang dengan segenggam batu di tangannya dan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha Allahu bi basariha, maka Allah menutupi matanya. Ia tidak melihat kecuali ada Abu Bakar di situ. Maka ia bertanya, "Aina sahibuka?" Hei, mana sahabatmu? Padahal Abu Bakar sedang duduk berdua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Ka'bah. Naam. Telah sampai kepadaku berita bahwa dia mengejekku dengan syair. Kata dia. Dia mengejekku dengan syair. Dari surah Al-Masad tadi. Demi Allah, seandainya aku jumpai dia, naam, akan aku pukul dia dengan bebatuan ini. Akan aku pukul mulutnya. Aku lemparkan ke mulutnya. Naam. Ama wallahi inni la syairah. Demi Allah, aku ini wanita penyair. Kata dia. Sehingga kemudian ia menyatakan dalam syairnya, "Mudhammaman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu na'am qalaina." Jadi dia menyatakan mudhammaman sebagai lawan kata dari Muhammad. Muhammad itu terpuji, mudhammam itu tercela. Dia sudah bermaksiat kepada kami. Naam. Thumman sarafat, kemudian dia pun berpaling. Dan Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, ama taraha ra'atka?" Naam. "Tidakkah engkau mengira dia melihatmu?" Faqala, "Ma ra'atni." Dia tidak melihatku tadi. "Laqad akhadha Allahu bi basariha." Allah Subhanahu wa taala menutupi pandangannya. Naam. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin wal muslima rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk di antara yang mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kaum Quraisy, mereka menamai Rasulullah dengan mudhammaman badal Muhammad, sebagai ganti dari Muhammad. Yashtumuna bidzalika wa yasubbun, mereka mencela dan mencaci maki Rasul dengan kalimat tersebut. Walakin sarafallahu dhalika anhu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan itu dari beliau. Naam. Di mana mereka mencela Rasulullah dengan mudhammam, sementara beliau adalah Muhammad, orang yang sangat-sangat terpuji. Lain lagi, barakallahu fikum, Al-Akhnas bin Syariq Al-Thaqafi aydan yanalu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sering dan senang mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyatakan, adapun Abu Jahal, kalau tadi Abu Lahab, adapun Abu Jahal seakan-akan dia memang mengemban tugas khusus untuk menghalangi jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, menghalangi Nabi dari salat dan bangga dengan apa yang dia perbuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga ia pun bersikap keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengancamnya di suatu hari ketika ia melihat Rasulullah sedang menunaikan salat, yang menghardik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencekiknya serta mengguncang-guncang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu tindakan Abu Jahal. Waqala, dan Rasulullah menyatakan, aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, celaka engkau. Maka ia pun menyatakan, apakah engkau mengancamku wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup dan tidak pula Tuhanmu sanggup untuk memberikan ancaman kepada aku. Aku ini orang yang paling mulia berjalan di antara naam dua gunung. Aku orang yang paling mulia di sini. Sehingga ia pun berkata pada satu hari kepada teman-temannya, di mana barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini digulung-gulung di hadapan mereka. Atau ada seorang yang bisa di antara kalian na'am menjadikan wajah Muhammad berguling-guling di tanah? Qalu na'am, mereka menyatakan ya. Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, kalau aku melihatnya akan aku injak-injak lehernya. Naam, dan akan aku guling-gulingkan wajahnya di tanah. Ini sumpah mereka. Artinya membangkitkan semangat orang-orang tadi untuk melakukan tindakan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar naam wajah beliau tersungkur dan terinjak-injak di tanah. Maka ia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau salat. Ia menyangka dia akan bisa menginjak leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Agar terwujud keinginan tadi untuk menginjak-injak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah. Naam. Ternyata barakallahu fikum, mereka terkaget-kaget, berbalik, tidak sanggup untuk menginjak naam leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasa ketakutan apa yang ada di hadapan mereka. Faqalu ma laka ya Abul Hakam, mereka menyatakan, ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Dia digelari dengan Abul Hakam. Naam, tadi sudah dekat-dekat ingin menginjak leher Rasulullah yang sedang sholat, ternyata mundur ketakutan. Ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Naam, maka dia menyatakan, inna baini wa bainahu khandaqan min nar, antara diriku dengan dia ada parit dari api, sesuatu yang sangat mengerikan di hadapanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau dana minni," kalau dia mendekat kepadaku, maka dia akan disambar oleh malaikat dan menjadikannya remuk berkeping-keping. Malaikat. Naam, yang menampakkan itu di hadapan Abu Jahal dari upaya dan tindakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk